السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يوسف حرمتي، kita akan memulai mengkaji kitab yang baru, tapi sesungguhnya pembahasannya sama, hanya lebih luas dengan apa yang pernah kita bahas kemarin, yaitu syarah hadis arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hanya saja kita ambilkan syarah yang lebih luas dan lebih banyak faedahnya, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abil Faraj, yaitu Imam Ibn Rajab. Beliau adalah seorang Imam Al-Jalil Al-Hafidh Al-Naqad Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Abi al-Barakat Mas'ud al-Salami al-Baghdadi maulidan, lahirnya di Baghdad. Al-Hanbali madhaban, madhabnya madhab Hanbali. Ad-Dimashqi iqamatan wa wafatan, di Damaskus mukimnya dan wafatnya. Ini lahirnya di Baghdad dan bermukimnya di Damaskus, dan wafat juga di Damaskus. Wa yukanna bi Abil Faraj. Beliau juga mendapatkan kunyah Abul Faraj dan juga mendapatkan julukan Ibnu Rajab. Padahal dia adalah jiddinya, wa huwa jadduhu Abdurrahman. Kakeknya Abdurrahman dipanggil juga dengan Rajab. Sehingga Ibnu Rajab itu adalah dikaitkan dengan kakeknya. Lukiba bidzalika li'annahu wulida fihi. Karena dia dalam keadaan lahir di sana, di tempat kakeknya, dikatakan dengan kalimat Ibnu Rajab. Ikhwani fillah na'azakumullah, Abul Faraj atau Ibnu Rajab menulis syarah, yakni penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan juga ditambah oleh beliau beberapa hadis yang dianggap juga memiliki makna luas. Beliau menyatakan di dalam muqaddimahnya, kata beliau rahimahullah, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khairu ummah. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kita agama ini dan telah menyempurnakan untuk kita kenikmatannya, dan dijadikan umat kita ini, umat Islam, sebagai khaira ummatin. Wa ba'atha fina rasulan minna, dan mengutus di tengah-tengah kita, yakni pada umat terakhir ini, seorang rasul yang dari kalangan kita, yang membacakan kepada kita ayat-ayatnya dan mensucikan kita dan mengajarkan kepada kita Al-Quran dan juga mengajarkan hikmah. Ahmaduhu ala ni'amihi al-jammah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya ini yang sangat banyak. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman i'tasam biha khairu usmah. Dan aku bersaksi, beliau memulainya setelah dengan pujian pada Allah, beliau melanjutkan dengan syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tiada sekutu baginya dengan persaksian yang akan menyebabkan orang yang bersaksinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku pun menyaksikan, kata beliau, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Arsalahu lil alamin rahmatan, yang mengutus untuk seluruh alam sebagai rahmat. Mengutus beliau, ini beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa farada alaihi bayan ma unzila ilaina, dan telah diwajibkan kepada beliau untuk menjelaskan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yakni isyarat kepada ayat yang Allah katakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Yakni kita mempersaksikan bahwa beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang mendapatkan perintah untuk menerangkan secara rinci, secara jelas tentang Al-Qur'an. Fa awdaha lana kullal umuril muhimmah. Maka beliau alaihi salatu wassalam menerangkan kepada kita segala perkara-perkara yang penting. Wa khassahu bi jawami'il kalim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau dengan beberapa perkara, di antaranya Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam jawami'il kalim. Jawami'il kalim adalah kalimat-kalimat yang ringkas tapi bermakna luas. Kalimat-kalimat yang simpel tapi padat isinya. Ini Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farubbama jama'a ashtatal hikam wal 'ulum fi kalimatin aw shatr kalimah. Maka beliau alaihi wasallam kadang mengumpulkan sekian masalah, sekian hukum dalam satu kalimat. Satu kalimat mengandung sekian hukum, sekian ilmu. Ini kehebatan dan keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam yang Allah berikan kepadanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salah takunu lana nuran min kulli zulmah wa sallama tasliman kathira. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dengan salawat-salawat yang akan menyebabkan kita yang bersalawat akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Setelah muqaddimah, Imam Ibnu Rajab menyatakan, fa innallaha subhanahu wa taala ba'atha Muhammadan bi jawami'il kalim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa jawami'ul kalim. Membawa kalimat-kalimat simpel yang bermakna luas, kalimat-kalimat ringkas yang bermakna sangat banyak di dalamnya. Wa khassahu bi bada'il hikam. Allah istimewakan beliau dengan bada'i', yakni kalimat yang betul-betul tinggi bahasanya, yang menakjubkan bagi orang yang mengerti bahasa Arab. Orang-orang Arab waktu itu dalam keadaan membanggakan sastra Arab. Yang terkenal di antara seniman-seniman saat itu adalah sastrawan-sastrawan. Yang dikenal adalah para penyair-penyair yang berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang dianggap oleh mereka indah, bagus, dan bermakna luas. Begitu. Ternyata ketika Rasulullah diutus dan mengucapkan kalimat-kalimatnya, mereka semuanya terkejut dan terkagum-kagum. Kalimat ini bukan syair, bukan ucapan para penyair, tetapi lebih hebat dari apa yang mereka ucapkan. lebih tinggi, lebih hebat, lebih luas maknanya, lebih padat isinya. Ini ikhwan fillah a'azakumullah merupakan bada'i', merupakan sesuatu yang menakjubkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Setelah disebutkan sekian lima perkara tadi, di antara lima itu adalah "U'titu jawami'al kalim." Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim, atau dalam lafaz lain, "Bu'istu bi jawami'il kalim." Aku diutus membawa jawami' al-kalim, membawa ucapan-ucapan yang simple bermakna luas, ringkas bermakna padat. Kata Imam Az-Zuhri, yang dikenal dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, dia mengatakan, jawami'ul kalim fina au fima balagana, yang disebut jawami'ul kalim yang sampai kepada kami adalah annallaha ta'ala yajma' lahul umur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sekian perkara untuk beliau, berita-berita dan perintah-perintah, sekian perkara Allah berikan kepada beliau, allati kanat tuktafil kutub qablahu, yang pernah dituliskan, diberitakan kepada orang-orang yang diutus terdahulu, yaitu nabi-nabi yang sebelumnya. Sekian banyak itu tadi Allah berikan kepada Rasulullah SAW di dalam satu kalimat atau dua kalimat, di dalam satu perintah atau dua perintah, di dalam satu ucapan atau dua ucapan. Fi amril wahid wal amrain wa nahwa dzalik, dan sejenis itu. Demikian kata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Yani maknanya jawamil kalim, Allah berikan kepada nabi berita-berita, perintah-perintah, hukum-hukum yang pernah diberikan kepada orang-orang sebelumnya dari para anbiya, tetapi dengan kalimat yang lebih ringkas, lebih padat. Ini yang dikatakan jawami'ul kalim. Fa jawami'ul kalim allati khussa biha an-nabiyyu naw'an. Berarti kalimat yang dikenal dengan jawami'ul kalim, yang Allah khususkan nabi, nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan itu ada dua jenis. Ahaduhuma ma huwa fil Quran. Yang pertama, tentunya jawami'ul kalim yang dimaksud adalah apa yang ada dalam Quran. Quran itu semuanya jawami'ul kalim. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang simpel tapi padat, menerangkan segala macam urusan, urusan ibadah mereka, urusan muamalah mereka, urusan hukum, urusan tata negara, urusan seluruhnya dalam satu kalimat yang simpel, dalam satu kitab yang ringkas, yaitu Al-Quran. Subhanallah. Ini benar-benar jawami'ul kalim. Maka dikatakan, contohnya, dalam Al-Quran Allah sebutkan, dalam ayat surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan keadilan dan dengan ihsan, dengan kebaikan. Wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kepada kerabat-kerabat dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang kalian dari perbuatan fuhush, fahishah, kejelekan-kejelekan, kemunkaran-kemunkaran, dan kezoliman-kezoliman. Titik. Ayat ini mencakup seluruh perintah dan seluruh larangan. Iya kan? Silahkan perintah apa yang kamu maksud. Oh, perintah untuk sholat ada di sini. Itu adalah al-ihsan. Apalagi? Seluruh perintah diperintahkan di sini, dan seluruh larangan dilarang di dalam ayat ini. Ini berarti ayat yang merupakan jawami'ul kalim. Maka berkata Al-Hasan rahimahullah, "Lam tatruk hadhihi al-ayah khairan illa amarat bih wa la syarran illa nahat 'anhu." Kata beliau, kata Al-Hasan, kelihatan yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang terkenal. Beliau menyatakan bahwa ayat ini tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali sudah diperintahkan. Dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali sudah dilarang. Berarti lengkap sekali. Semua yang jelek sudah dilarang, semua yang baik sudah diperintahkan. Allah memerintahkan untuk adil dan ihsan. Dan melarang fahsya, kemunkaran, dan kezaliman. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah yang dikatakan Jawami'ul Kalim. Berarti Jawami'ul Kalim ada dua jenis. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, merupakan Jawami'ul Kalim. Dan yang kedua adalah ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kedua adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa huwa muntashirun mawjudun fi sunanil ma'thurah. Dan ucapan-ucapan beliau ada tersebar dan terdapat di dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab para ulama ahli hadis. Al-ma'thur anhu, yang telah diriwayatkan dari beliau, dihafal oleh para sahabatnya. Karena apa? Karena simpelnya. Kata mereka, kata para sahabat, Rasulullah SAW jarang berbicara, tetapi ketika berbicara kami bisa menghafalkannya karena sedikitnya, karena simpelnya. Tentunya maknanya luas, sehingga dikatakan Jawami'ul Kalim. Di samping Al-Quran, juga Jawami'ul Kalim yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap kalimat-kalimatnya. Maka hikmahnya para sahabat menghafal ucapan-ucapan Rasulullah dan disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'in tabi'in, dan dicatat oleh para ahli hadis dengan sanadnya, dengan rawi-rawinya, dengan riwayat-riwayatnya, sehingga sampai kepada kita dan terpelihara terus. Ikhwani fi din a'azakumullah. Waqad jama'al ulama radhiyallahu anhum jumu'an min kalimatihi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ah. Maka para ulama mulai mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallam, ucapan-ucapan beliau, khususnya kalimat-kalimat yang merupakan Jawami'ul Kalim, yang merupakan tonggak dasar dari berbagai macam bab-bab fikih ataupun bab-bab akidah ataupun muamalah. Yang satu hadis itu kan pembahasan yang luas, hampir ke semua pembahasan. Maka mereka kumpulkan apa saja di antara hadis-hadis tersebut. Di antaranya yang mulai mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini adalah Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Sunni di dalam sebuah kitab yang beliau kasih nama Ijaz, Al-Ijaz wa Jawami'ul Kalim min As-Sunanil Ma'thurah. Dikasih judul ya, yakni kalimat-kalimat yang ringkas atau kalimat-kalimat simpel yang bermakna luas, yang merupakan Jawami'ul Kalim yang dinukil dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu judulnya. Maka dalamnya adalah hadis-hadis yang merupakan kaidah-kaidah dasar yang di atasnya bercabang sekian banyak bab, apakah dalam akidah atau dalam fiqh. Kemudian Al-Qadhi Abu Abdullah Al-Qudai juga beliau mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini. Hadis-hadis yang merupakan Jawami'ul Kalim yang ringkas padat di dalam satu kitab khusus juga yang beliau kasih nama Asy-Syihabu fil Hikami wal Ajab. Asy-Syihab adalah bintang atau meteor dalam hukum-hukum dan adab. Yakni dengan satu bisa menerangi semuanya. Dengan satu hadis tadi bisa menerangi semuanya, maka dijuluki dengan Syihab. Wal hukum wal adab, di dalam hukum-hukum, di dalam adab-adab. Dan ditulis pula kitab-kitab yang sejenis ini oleh para ulama setelahnya. Fazadu ala ma dzakarahu ziyadatan katsirah. Maka para ulama berikutnya mengumpulkan pula lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan mereka kasih judul juga hampir sama, yakni kalimat-kalimat yang merupakan Jawami'ul Kalim dari Rasulullah SAW. Asyar al-Khattabi, Imam Khattabi mengisyaratkan di awal kitabnya, kitab Gharibul Hadis, juga mengisyaratkan tentang Jawami'ul Kalim dan menyebutkan beberapa hadis yang merupakan Jawami'ul Kalim. Imam Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah juga pernah mengimlakkan di majlisnya khusus pelajaran Jawami'ul Kalim. Jadi majlisnya beliau membacakan hadis-hadis yang merupakan Jawami'ul Kalim dan dicatat oleh murid-muridnya. Maka kajiannya atau majlisnya dinamakan dengan al-ahadithul kulliyah. Hadis-hadis yang kulliyah. Kulliyah itu artinya yang berkaitan dengan sekian masalah yang banyak atau bahkan kul seluruhnya. Berkaitan dengan seluruhnya. Seperti awal hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah yang kita bahas kemarin. Apa awal hadis? Innamal a'malu binniyat. Dalam pembahasan apa dibahas? Hampir semua bab, hampir semua pembahasan dibahas masalah niat. Bicara masalah salat, bicara masalah niat. Bicara masalah akidah, bicara masalah niat. Karena sesungguhnya nilai seorang ibadah tidak akan ada nilainya kalau niatnya tidak benar. Kalau niatnya salah. Berarti niat itu dibahas hampir seluruh bab-bab fikih, bab-bab akidah, dan semua pembahasan hadis atau pembahasan Islam, syariah, maka mesti akan dibahas. Ini dikumpulkan oleh para ulama, dan Al-Khattabi mengisyaratkan di awal kitabnya Gharibul Hadis tentang hadis-hadis yang seperti ini. Dan Al-Hafidz Abu Amr Ibn Salah membuat majlis khusus. Membacakan hadis-hadis yang merupakan Jawami'ul Kalim, dinamakan dengan al-ahadithul kulliyah, hadis-hadis yang merupakan dasar-dasar agama. Jama'a fihi, beliau mengumpulkan dalam majlis tersebut hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim yang berkaitan dengan semua masalah agama. Wa makana fi ma'naha, dan yang semakna dengan itu, dari kalimat-kalimat yang ringkas, tepat, padat, maka di majlis itu terkumpullah, dibacakan mencapai 26 hadis yang diberi julukan atau judul al-ahadisul kulliyah. Kemudian setelah itu muncul pula seorang ulama yang terkenal dari ulama mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi. Kata Ibn Rajab, "Thumma innal faqih al-imam az-zahid al-qudwah Abu Zakaria Yahya An-Nawawi." Kemudian muncul seorang faqih, seorang imam zahid, seorang yang zuhud, seorang yang merupakan teladan umat, yaitu Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alaih. Afada bihadihil ahadi, mengambil 26 hadis tadi yang diimlakkan oleh Ibnu Salah, dan beliau tambahi dengan hadis-hadis yang sejenis. Hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim, yang beliau anggap bahwa itu pun merupakan jawami'ul kalim. Dimasukkan kembali dan ditambahkan dari 26 tadi menjadi 42 hadis. Wazada 'alaiha tamamu 42 haditsan, dan terkumpullah 42 hadis dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang merupakan jawami'ul kalim, merupakan al-ahaditsul kulliyah. Yang beliau namakan dengan hadis 40, hadis 40. Washtaharat hadhil arba'un, dan terkenalah arba'innya Imam Nawawi rahimahullah, dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin, dan kemudian dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kitab beliau menjadi kitab yang memiliki faedah yang sangat luas. Wa nafa'allahu bi barakati niyyatihi jami'iha wa husni qasdihi rahimahullahu taala. Maka apa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, berkah. Allah kasih manfaat besar. Hampir semua kaum muslimin mempelajarinya dan menghafalkannya. Karena niatnya dari penulisnya. Niatnya dari Imam Nawawi yang mengumpulkannya. Karena qasduhu, karena tujuan beliau yang ikhlas. Sehingga kitab yang sesungguhnya sederhana 40, tetapi jadi terkenal di kalangan seluruh kaum muslimin. Waqad takarrara su'al jama'ah min thullabil ilm. Kemudian kata Ibn Rajab, mulailah para thullabul ilm bertanya-tanya, kenapa enggak disyarah? Ini hadis simple tapi luas. Kenapa enggak dijabarkan secara detail, secara rinci, dan apa faedah-faedah yang luas tadi di dalam satu hadis tadi, apalagi ini ada 40. Takarrara su'al, berulang-ulang permintaan dari para pelajar, dari para pencari ilmu, wad-din, yang mempelajari agama, lita'liqi syarhi li hadhihi al-ahadi, meminta agar disyarah, dijelaskan secara rinci hadis-hadis tadi yang berjumlah 42 tadi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka kata Ibn Rajab, fastakhartu Allah Ta'ala fi jam'i kitab yataḍamman syarh ma yassarahu Allah. Maka aku istikharah meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat istikharah, dan kemudian beliau berniat untuk mengumpulkan syarahnya terhadap hadis-hadis tersebut dengan apa yang Allah mudahkan. Dari makna-maknanya, wa taqid ma yaftah bihi subhanahu min tabyin qawa'idha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan kepada kita apa yang tersamar di dalamnya, kaidah-kaidahnya, keterangan-keterangannya, makna-maknanya, wa iyyahu as'al, dan kepadanya lah, kepada Allah lah aku meminta, kata Ibn Rajab, pertolongan-pertolongan dari apa yang aku niatkan ini. Ini untuk mensyarah kitab Arba'in. Dan aku meminta taufiq bi islahin niyyah wal qasd. Aku meminta pada Allah agar diberikan taufiq agar niatnya lurus, niatnya baik, dan tujuannya ikhlas. Fima aradtu, dari apa yang aku inginkan ini. Wa wa'awil fi amri kullih alaih. Dan aku mengatakan atau meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Aku kembalikan semuanya kepada Allah, dan aku abra minal hawli wal quwwah illa billah. Dan aku berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya, bahwa aku tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini semakna dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, muqaddimah dari Imam Ibn Rajab ketika beliau akan mensyarah Arba'in An-Nawawiyah. Sehingga walaupun kita mengulangi kembali syarah Arba'in An-Nawawiyah, tetapi insyaallah lebih banyak faedahnya, dan yang sudah pernah tahu semakin hafal, dan yang belum tahu semakin tahu, dan yang kemarin ikut di tengah-tengah dia akan bisa mengikuti dari awal. Dan insyaallah Allah memberikan faedahnya dengan keikhlasan niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faedah bagi yang membacakannya dan yang mendengarnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira.